va. Hazlo. Bapak tega banget. Sama sama nere ada di kebokan. Parah. Aduh, kenapa itu? Ma, tolongin dong, bapak galak banget, Pasan, kenapa liatin ayahnya, Tante tolongin dong banget sanat. Giliran gue dikebukin lu diem aja. Tadi lu suruh nyolong duit banget sanat. Bapak anak sendiri ada. Ampun bapak. Aduh, aku tidak berkenan.